Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah pada pagi hari ini 22 Rabiul Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa kembali mengadakan majelis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari membacakan apa yang diriwayatkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dalam nomor hadis yang ke-86 yang disebutkan oleh al-imam al-bukhari alaihi rahmatullah, babun hamlus sabi 'alal atiq, sebuah bab yang menerangkan tentang dibolehkannya apabila seorang yang mengerjakan sholat sambil menggendong seorang anak kecil di pundaknya, dan hal tersebutlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggendong Al Hasan ketika mendatangi sholat berjamaah dan menjadi imam ketika itu alaihi salatu wassalam. Yang mana dalam riwayat tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah, ya Allah, sungguh aku mencintai anak kecil ini, yang dimaksud adalah Al-Hasan, fa ahibbah, maka cintailah dia ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari doa ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sifat yang namanya asyafaqah, rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil. Yang ini merupakan realisasi pengamalan Dari sabda beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, yang tidak menghormati anak-anak kecil dan tidak menghargai orang tua. Ini bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan lisan beliau alaihi salatu wassalam, akan tetapi dipraktekkan, direalisasikan dengan perbuatan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa Al-Hasan ke masjid beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Al-Hasan sempat bermain di pundak Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia, yang itu menyebabkan Nabi alaihi salatu wassalam sujud lebih lama dari biasanya. Bahkan ada sebahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat kepalanya saking lamanya sujud yang dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, khawatir barangkali ada sesuatu yang terjadi di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika sahabat tersebut melihat ke atas, mengangkat sedikit bahagian kepalanya ketika sujud, maka mendapati Al-Hasan sedang bermain di pundak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari riwayat ini pula, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lakukan dengan wasilah, perantara. Dan perantara ini bermacam-macam bentuknya. Bisa dengan bentuk amalan-amalan soleh, seperti kisah yang kita ketahui bersama tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, yang masing-masingnya berdoa dengan amalan soleh yang mereka miliki. Kalau engkau menganggap hal tersebut sebagai amalan soleh, ya Allah, bukakanlah celah untuk kami. Dibukakan sampai tiga pemuda tersebut bisa keluar dari gua yang mereka terjerembab ke dalamnya. Begitu pula dalam doa ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan wasilah, menyebutkan perantara, bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Al-Hasan. Yang itu terjadi. Bahkan Al-Hasan wal-Husain dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sayyida syabab ahlil jannah, sebagai pemimpin para pemuda yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Perantaranya apa? Perantaranya kecintaan Nabi SAW kepada Al-Hasan. Karena aku mencintainya ya Allah, cintailah dia. Ini yang disebut dengan al-wasilah. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan wasilah al-masyru'ah, wasilah yang diperbolehkan, wasilah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam telah mengamalkan hal tersebut. Karena di sana terdapat wasilah yang ghairu masyru', perantara yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Kita berdoa dengan perantara kuburan misalkan. Kita berdoa dengan perantara kuburan para wali, para habaib, atau kita berdoa dengan perantara amalan-amalan bid'iyah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang seterusnya. Ini perantara atau wasilah yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-wasilah terbagi menjadi dua. Kalau wasilah perantara tersebut bentuknya adalah amalan-amalan saleh yang memang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dipersilahkan. Tapi kalau yang dijadikan sebagai perantara ternyata perbuatan-perbuatan kebid'ahan, bahkan lebih dari itu wal'iyadzubillah, perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai wasilah, bahkan akan mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim sujud kepada kuburan para kiai, untuk apa? Ini menjadi wasilah, perantara, karena kami penuh dengan dosa, karena kami berlumuran dengan kezaliman, sehingga kami tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah analogi, sebuah logika yang salah. Karena sebesar apapun dosa kita sebagai seorang muslim, sebesar apapun dosa kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang telah memerintahkan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah langsung kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, aku akan ijabah doa-doa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merinci di sini. Kalau kalian yang banyak dosa, ayo pergi kepada wali. Kalian yang suci, ayo langsung berdoa kepadaku. Tidak. Semuanya secara umum, ud'uni. Berdoalah kalian semua kepadaku. Mau yang fajir sekalipun, mau yang memiliki kesyirikan-kesyirikan yang banyak, kalau dia mau bertaubat, silahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Ghafurur Rahim, yang Maha mengampuni dari dosa-dosa yang kita pernah terjatuh ke dalamnya. Maka ma'asyiral muslimin ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam hadis ini pula faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang insan yang mulia, akan tetapi beliau masih mentarbiyah kita untuk sering-sering berdoa, memanjatkan permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wasallam sebagai seorang yang paling takut, paling bertakwa, paling sempurna, paling ma'asum, terjaga dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Akan tetapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang mencukupkan dirinya untuk tidak berdoa. Beliau adalah orang yang paling berilmu, tapi di sisi lain beliaulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu. Padahal beliau orang yang paling alim. Beliau orang yang paling khasyah, memiliki rasa takut disertai dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Tapi bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memanjatkan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada tarbiyah, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seluruh umatnya agar tidak meremehkan yang namanya addu'a. Karena addu'a, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sijnul mu'min. Afwan. Silahul mu'min. Addu'a adalah silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang mana dengan doa tersebut, seorang mukmin, seorang muslim akan bisa menghadapi besarnya cobaan yang akan dia dapati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang yang beriman, seorang yang mendapatkan hidayah al-Islam, tidak akan mulus jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti dia akan mendapatkan sebuah musibah, bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk melawan atau bagaimana untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut? Maka cobaan-cobaan tersebut kita hadapi dengan senjata seorang mukmin, silahul mukmin, yaitu kita panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selain dari riwayat ini, banyak sekali doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu mengajarkan agar kita tidak malas untuk memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika Nabi alaihi salatu wasallam meminta agar cucu kesayangan beliau Al-Hasan mendapatkan al-mahabbah, mendapatkan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, aku mencintai dia, fa ahibbah, tolonglah cintailah dia ya Allah. Doa yang dipanjatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, pada pertemuan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada bab yang baru, babun al-waladu qurratul aini. Sebuah bab yang berkaitan dengan penjelasan bahwa al-walad, penjelasan bahwasanya anak keturunan, putra-putri kita adalah qurratul ain, penyejuk bagi pandangan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya memiliki mata, kedua orang tuanya memiliki pandangan, yang mana kedua orang tuanya itu akan bisa memiliki pandangan yang sejuk apabila melihat anak-anaknya soleh, melihat anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat anak-anaknya jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemurkaan Allah Azza wa Jal, dekat dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik. Oleh karenanya dalam riwayat ini biidznillah taala akan kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah bagi seluruh orang tua tanpa terkecuali. Seluruh orang tua memiliki fitrah yang namanya qurratul ain, penyejuk mata. Siapa penyejuk mata kedua orang tua? Anak-anaknya yang soleh. Maka sebaliknya, apabila anak-anak kita, putra-putri kita, anak keturunan kita adalah orang yang belum biasa mengerjakan amalan-amalan ketaatan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyesakkan dada-dada orang tuanya, siapapun dia. Itu yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini biidznillah taala. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Jubair ibn Nufair qala jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman. Kata Jubair ibn Nufair bahwasanya pada suatu hari kami pernah duduk bersama seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad, nama sebenarnya beliau adalah Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn Amr ibn Tha'labah ibn Malik. Al-Miqdad ibn Amr ibn Tha'labah ibn Malik ibn Rabi'ah. Tapi beliau ma'ruf dikenal di tengah-tengah para sahabat sebagai Al-Miqdad ibn al-Aswad. Beliau adalah seorang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kota Al-Habasyah menuju kota Al-Yathrib, Al-Madinah. Kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyertai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya Al-Miqdad sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Al-Miqdad masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar" ila akhiril ayah. Keutamaan mereka para sahabat telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk memuliakan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan mereka adalah para salaf, para pendahulu yang langsung menimba ilmu dari sumbernya yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Jubair ibn Nufair duduk bersama Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ini seorang tabi'in dan seorang sahabah. Famarra bihi rajulun. Ada seseorang yang lewat di hadapan Al-Miqdad. Faqal. Maka orang tadi mengatakan kepada Miqdad, "Tuba li hatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi lawaditna anna ra'aina ma ra'aita wa syahidna ma syahidta." Kata orang tersebut di hadapan Miqdad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Tuba li hatainil ainain." Sungguh beruntung kedua matamu wahai Miqdad. Tuba di dalam lafaz ini adalah sebuah lafaz yang telah ternukil. Sebuah lafaz yang telah ternukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan saleh dan mengerjakan keimanan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan-amalan saleh, tubalahum wa husna ma'ab, mereka akan beruntung, mereka akan mendapatkan tempat kembali yang paling baik yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari ayat yang kita nukilkan ini adalah tubalahum, persis seperti lafaz yang keluar dari sahabah, persis seperti lafaz yang keluar dari riwayat ini. Tuba, sungguh beruntung kedua matamu wahai Miqdad yang telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula lafaz tuba ini yang diriwayatkan dalam riwayat ini merupakan lafaz selain telah disebutkan oleh Allah azza wajalla dalam ayat yang mulia, telah pula ternukil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan bahwa Islam itu dimulai dalam keadaan terasing. Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuba yang menjadi ucapan dari orang tersebut yang berada di hadapan Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu wa arda bukan ucapan yang baru keluar dari lisan beliau dari kalangan tabi'in tadi, tapi lafaz yang memang sudah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mulia, lafaz yang telah ternukil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan beliau yang mulia. Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada, Islam itu dimulai dalam keadaan terasing dan nanti di akhir zaman akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh beruntung mereka orang-orang yang mendapatkan keterasingan tersebut. Dan riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang dua keadaan manusia. Keadaan manusia yang pertama adalah orang-orang yang bisa menjadi miftahun lil khair, mighlaqun lisyarr, atau maghaliqun lisyarr. Mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Keadaan muslim yang bisa menjadi kunci kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dari sisi yang lain, ada juga seorang muslim yang maghaliq lil khair, mafatih lisyarr. Dia menutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kejelekan. Ini dua keadaan muslim. Kedua keadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadainahun najdain. Kami telah menjadikan manusia itu menjadi dua kelompok, dua jalan. Ada jalan kebaikan dan ada jalan kejelekan. Maka syahidnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang keadaan pertama, ketika mereka bisa menjadi mafatih lil khair, membuka kunci-kunci kebaikan, begitu pula atau membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi. Maka sungguh beruntung hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah azza wa jalla takdirkan dia, jadikan dia sebagai mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Dengan sebab dia banyak orang bisa beramal soleh. Dengan sebab dia banyak orang mendapatkan hidayah. Dengan sebab dia banyak orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab dia banyak orang yang mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba. Keadaan seorang muslim yang seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan mendapatkan keberuntungan. Berbeda dengan keadaan muslim yang lainnya, yang bahkan menutup orang lain dari jalur kebaikan, menutup orang lain untuk bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, menutup orang lain untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara dia upayakan untuk manusia itu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka syahidnya adalah tuba. Lafaz yang warid dalam Al-Quran, lafaz yang warid dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternukil dalam riwayat yang sahihah yang ada di hadapan kita. Sebagian para ulama mendefinisikan, memberikan ta'rif kepada lafaz tuba ini, syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang ada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang mulia, alladzina amanu wa amilus salihat, mereka orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan saleh, tuba lahum, mereka akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuba lil ghuraba, orang-orang yang terasing itu akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman ja'ala Allah mafatihal khair, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka-mereka yang mafatihal khair, menjadi kunci-kunci kebaikan tadi, ke dalam syurganya. Ini sebahagian tafsir dari kalangan para al-ulama. Intinya, lafaz tuba ini adalah lafaz yang mengandung keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang sangat besar yang akan dimiliki oleh seorang muslim hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seorang tabi'in tadi bertemu dengan Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, tuba lihatainil ainai, sungguh beruntung, luar biasa dua matamu wahai Miqdad, yang telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Wallahi, demi Allah, kata dia, lawaditna anna ra'ayna ma ra'ait, kami berangan-angan, lawaditna natamanna, kami berangan-angan wahai Miqdad untuk bisa melihat apa yang engkau lihat, wa syahidna ma syahid, dan kami menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah azza wa jalla mentakdirkan mereka sebagai orang-orang yang bisa membela Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Maka Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu ardhah masuk ke dalam deretan para sahabat tersebut. Dan seorang tabi'in yang mendapati Miqdad di zamannya ingin bahkan berangan-angan agar kami juga menjadi sahabat. Kami juga bisa langsung bermajelis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami juga bisa melihat langsung wajah Nabi alaihi salatu wasallam yang penuh dengan kemuliaan. Berangan-angan ini. Kalau dalam sisi kebaikan, ketika seorang berangan-angan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik, dari satu sisi al-Islam memperbolehkannya. Tapi dari sisi yang lain, kalau angan-angan tersebut sudah ada unsur kemustahilan, ketidakmungkinan, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diizinkan adalah apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ladzina yaquluna rabbana ighfir lana, atau ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan orang walladzina, yang berkaitan dengan mereka yang datang setelah zamannya sahabat. Yaquluna rabbana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah generasinya para sahabat, setelah generasinya para tabi'in, setelah generasinya para atba' tabi'in, mereka mengatakan untuk orang-orang yang telah mendahului mereka, ampunilah kami Allah, dan ampunilah juga orang-orang yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghill, dan janganlah engkau jadikan ya Allah pada hati-hati ini ghillan, kedengkian, kehasatan kepada mereka, orang-orang yang mulia. Ini jenis angan-angan yang masih diperbolehkan dalam syariat Islam, karena mereka benar-benar mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang terdahulu, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan agar hati-hati mereka terjauhkan dari sifat hasad, benci kepada orang-orang yang terdahulu tersebut, para salaf. Adapun at-tamanni, berangan-angan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat Allah Azza wa Jal. Dalam larangannya Allah Azza wa Jal menyatakan dengan tegas, wala tatamannau, janganlah kalian berangan-angan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, janganlah kalian berangan-angan untuk bisa mendapatkan keutamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan keutamaan itu ada pada diri orang lain. Berangan-angan dengan sesuatu hal yang tidak mungkin, mustahil akan kita dapatkan. Seperti angan-angan yang dimiliki oleh seorang tabi'in ini di hadapan Miqdad. Seandainya kami ingin berangan-angan menjadi seorang sahabat juga. Kami ingin melihat Nabi alaihi salatu wasallam secara langsung. Kami ingin hadir di majelis beliau alaihi salatu wasallam secara langsung. Berangan-angan padahal kondisi nyatanya generasi sahabat telah lewat. Nabi alaihissalatu wasallam telah wafat. Maka angan-angan tersebut tidak mungkin, mustahil mereka atau orang tadi menjadi generasi sahabat. Mustahil, tidak akan mungkin, karena Nabi alaihissalatu wasallam telah wafat. Maka hal tersebutlah yang disebutkan dalam riwayat ini selanjutnya, fastughdiba. Maka Al-Miqdad ibnul Aswad ketika mendengarkan angan-angan orang tersebut, istughdib, marah, kecewa. Karena ini angan-angan yang tidak diperkenankan, angan-angan yang kaitannya dengan perkara-perkara mustahil, tidak mungkin. Kita mengetahui bahwa angan-angan yang diperbolehkan tadi, seperti yang saya isyaratkan pada bagian yang pertama, khususnya yang berkaitan dengan ilmu, atau mungkin kita berangan-angan menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian kita berangan-angan pula untuk bersedekah dengan harta tersebut apabila Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang kaya raya, ini namanya ghibtah. Kalau angan-angan yang tidak diperkenankan namanya hasad. Kita melihat kepada kenikmatan orang lain, kemudian kita berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari orang tadi. Orang punya mobil baru misalkan di garasinya, kita berangan-angan, bahkan berdoa waliyadzubillah, mudah-mudahan mobil itu ketabrak. Ini hasad namanya. Tapi kalau kita ghibtah, kita melihat ada orang yang alim, seorang syekh, seorang alim, seorang imam, atau kita melihat ada di sana orang yang kaya raya, yang luar biasa, menderma harta-hartanya. Sekian banyak orang yang fakir dibantu, sekian banyak janda-janda dibantu, sekian banyak pondok pesantren dibantu, dan jihad-jihad fisabilillah yang lainnya dia bantu. Sementara kita orang yang pas-pasan, Kemudian kita melihat kepada orang alim tadi yang memiliki ilmu yang luar biasa, kita berangan-angan ingin menjadi seperti si fulan, alim fulan, imam fulan, syekh fulan. Kita ingin menjadi seperti orang kaya fulan yang mendermakan hartanya kemana-mana. Setelah kita berilmu, dengan angan-angan tersebut kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Setelah kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita akan menderma. Ini angan-angan semuanya, angan-angan yang penuh dengan kebaikan. Al-ghibbah namanya. Mustahil, tidak mustahil. Karena ilmu bisa didapat oleh siapapun. Ilmu tidak terbatas untuk orang-orang yang muda saja misalkan. Ilmu itu tidak terbatas untuk orang-orang yang belajar di pondok-pondok pesantren saja misalkan. Tidak, siapapun punya peluang untuk menjadi seorang alim. Siapapun punya peluang untuk menjadi seorang ghani, orang yang kaya raya. Dan dia meniatkan untuk menderma hartanya. Bisa, tidak mustahil. Maka sesuatu angan-angan yang dibenci yang berkaitan erat dengan kemustahilan, ketidakmungkinan. Seperti apa yang diucapkan oleh tabi'in tersebut di hadapan Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu arda. Kami berangan-angan wahai Miqdad untuk bisa menjadi deretan dari sahabat-sahabat Nabi. Melihat langsung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastughdib, marah Al-Miqdad. Ini angan-angan yang tercela. Yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk angan-angan yang kaitannya dengan ketidakmungkinan, yang kaitannya dengan kemustahilan adalah ketika sebahagian pihak berangan-angan agar seluruh kaum muslimin bersatu tanpa adanya perpecahan dengan menyampaikan tagline-nya, dengan menyampaikan pernyataannya, kita sudah lelah berpisah, marilah berjamaah, kita bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ini ucapan yang seakan-akan manis. Akan tetapi hakikatnya kalau kita mau memperhatikan, mau menelaah lebih dalam, ucapan ini penuh dengan kebatilan. Ucapan ini, tagline ini, tidak ada bedanya seperti kaidah yang dimiliki oleh Al-Hasanul Banna. Ketika Al-Hasanul Banna, pentolannya Ikhwanul Muslimin, pentolannya kaum Khawarij, mengatakan, nata'awan fima ittafaqna, wa na'tadziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Nata'awan fima ittafaqna. Ayo kita berkumpul, bekerja sama dari perkara-perkara yang kita sepakati. Sholat lima waktu wajib. Semuanya kaum muslimin menyepakati hal tersebut. Puasa Ramadan wajib. Semuanya. Nata'awan, ayo kita berkumpul menjadi satu. Wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, dan kita saling memberikan uzur dari apa-apa yang kita selisihi. Maksud dari kaidah Al-Hasanul Banna ini apa? Mengumpulkan segala sekte sesat, kelompok sesat yang ada di tengah-tengah muslimin. Mereka yang berakidah Al-Khawarij, ayo jadi satu dalam sebuah kelompok. Mereka yang berkeyakinan bahwa Aisyah radhiyallahu anha di neraka, enggak apa-apa, jadi satu sudah. Mereka yang berkeyakinan Utsman bin Affan sebagai mubtadi, enggak apa-apa, jadi satu. Mereka yang berkeyakinan bolehnya kita mengkudeta pemerintah yang sah, bolehnya kita mencaci maki pemerintah yang sah, enggak apa-apa, jadi satu. Mereka yang mengingkari takdir, enggak apa-apa, jadi satu, silakan, semuanya jadi satu. Na'tazir ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Kita saling memberi uzur dari apa yang kita berselisih dengannya. Perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang yang ada dalam syariat Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, kita saling memberi uzur. Dia berpendapat demikian, enggak ada masalah. Aisyah di neraka, enggak ada masalah. Wal 'iyadzu billah. Ini kaidah batil. Kaidah batil yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Pernahkah kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam bermanis muka dengan mereka kaum Khawarij, dengan mereka kaum Murji'ah? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majus hadhil ummah. Kaum Murji'ah itu majusinya umat ini. Umat Muhammad alaihi salatu wasallam ada unsur-unsur majusinya. Siapa? Murji'ah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam, ayo sudah kita rangkul kaum Murji'ah, enggak apa-apa. Keyakinannya seperti itu enggak apa-apa. Ayo kita rangkul, kita bersama-sama menuju kalimatut tauhid. Kita bersama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Afwan ya akhi, ini bukan bahagian dari akidah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angan-angan yang Anda miliki untuk berkumpulnya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin tanpa ada perpecahan, angan-angan yang mustahil, yang tidak akan mungkin terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas, wastaftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Umat ini pasti dan pasti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita berkeinginan untuk menyatukan seluruh umat muslim. Ini angan-angan yang tercela, sama seperti angan-angannya seorang tabi'in yang ingin menjadi sahabat di hadapan Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang berkaitan dengan kaidah, apabila tidak ada sebuah perkara yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara tersebut pula dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, tidak pula dilakukan para tabi'in, generasi atba' tabi'in dan yang seterusnya, sebahagian pihak ada yang mengklaim bahwa kaidah ini adalah kaidah yang batil. Seperti ketika kita membahas apakah boleh perayaan maulid, maka dibahas perayaan maulid tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pula generasi sahabat, tidak pula generasi tabi'in atba' tabi'in. Ini adalah kaidah yang batil, kata dia, kata sebagian da'i yang mengaku dirinya salafi. Kenapa? Karena hal itu adalah kaidah yang bisa mengantarkan kepada kesesatan. Kalau kita tidak menganggap soleh sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in dan yang seterusnya, kita akan kehilangan sekian macam amalan-amalan soleh. Contohnya, zakat fitrah dengan beras. Dia berikan contoh. Ada di zaman Nabi? Tidak ada. Ada di zaman sahabat? Tidak ada. Ada di zaman tabi'in? Tidak ada. Ada di zaman atba' tabi'in berzakat dengan beras? Tidak ada. Berarti ini bid'ah. Ini syubhat. Syubhat yang rapuh sebenarnya, yang sangat mudah untuk bisa dibantah dan bisa diluruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya berkaitan dengan permasalahan fikih tersebut, zakat dengan menggunakan beras, hukum asalnya tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, dan ini diterangkan oleh para a'immah, oleh para ulama, a'immatus salaf. Al-Imam Ibn Taymiyyah dan murid beliau, Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, dan yang selain beliau berdua dari kalangan imam, a'immatus salaf. Kesimpulannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengajarkan kepada kita untuk bisa bersedekah, artinya zakat fitrah, dengan menggunakan qutul balad, bahan pokok, bahan makanan yang dimiliki oleh sebuah negara. Di Arab Saudi, bahan utama makanannya adalah kurma. Ya, zakatnya dengan kurma. Kalau di zaman sekarang, mereka sudah beralih. Bahan pokok mereka dalam makan kesehariannya adalah beras. Jadi mereka banyak juga sekarang yang berzakat dengan beras. Ini namanya kaidah fikhiyah yang mungkin dilupakan oleh ustadz tersebut, oleh da'i tersebut, yang seakan-akan sebagai seorang yang paling alim, LCMA S2, tapi memiliki kaidah yang batil, yang bisa menipu, yang bisa mengkaburkan al-haq dari kaum muslimin. Tetap kalau kaidahnya perayaan maulid, bid'ahnya sudah bid'ah, jangan dikemana-manakan. Jangan dicampur adukkan dengan perkara ini dan perkara itu. Kalau dicampur adukkan, dimainkan dengan logika, dimainkan dengan analogi seperti ini, ujung-ujungnya persis seperti ilmu filsafat. Apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Jangan lagi ada sebagian pihak yang menuduh itu kaum Wahabi memang at-tabdi, akidah mereka suka membid'ah-bid'ahkan. Kalian jangan mudah untuk membid'ah-bid'ahkan wahai kaum Wahabi. La haula wala quwwata illa billah. Ucapan bid'ah, tahdzir, peringatan yang disampaikan oleh mereka ashabul haq, ahlus sunnati wal jamaah, bukan hal yang baru. Kalau mereka mau mempelajari sejarah, berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau memperingatkan sahabat-sahabat beliau dari kemungkaran, dari kebid'ahan, dan ini pun dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum dalam perjalanan dakwah mereka. Terus estafet ini dilanjutkan oleh para tabi'in, atba' tabi'in dan yang seterusnya dari a'immatus salaf. Jadi jangan alergi dengan ucapan bid'ah. Ini lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Jangan alergi dengan tahzir, karena ini adalah akidah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam mentarbiyah umat ini, dalam rangka menyelamatkan umat ini dari sekian banyak kesesatan. Araftu syarra la li syarri. Aku ingin mengetahui kejelekan, bukan untuk masuk terjun ke dalam kejelekan tersebut. Lakin litawaqqih. Akan tetapi aku mengetahui kejelekan agar bisa aman, terjaga, tidak terjatuh di dalam kejelekan tadi. Ini ucapan salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan riwayat yang ada di hadapan kita dari riwayat al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, ketika ada seorang tabi'in yang berangan-angan menjadi seorang sahabat, ustughdiba al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu warḍah, marah, kecewa dengan ucapan tersebut. Faja'altu a'jab. Aku, kata Jubair ibn Nufair, aku heran. Kenapa Al-Miqdad ibn al-Aswad kecewa, marah dengan ucapan yang demikian? Maqala illa khairan. Padahal yang aku ketahui, kata Jubair, orang tadi tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Angan-angannya baik. Niatnya baik. Untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW. Untuk bisa bermajlis dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tagline yang sudah kita nukilkan. Niatnya baik, mengumpulkan kaum muslimin secara keseluruhan. Tapi niat yang baik tidak cukup di dalam Islam. Niat yang baik tidak cukup di dalam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik harus dibarengi, harus disertakan dengan amalan yang pernah dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, memiliki sebuah kesimpulan hukum tentang haji tamattu. Beliau berdua, kita sudah tidak perlu membahas kemuliaan yang ada di sisi Abu Bakar wa Umar, ahlul jannah, penduduk surga, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Abu Bakar wa Umar memiliki sebuah kesimpulan yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memiliki pendapat sama seperti Umar, haji tamattu tidak diizinkan. Tidak diperbolehkan. Ini sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam wafat, sebahagian kaum muslimin ingin melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang digabungkan dengan ibadah umrah. Jadi ibadah haji, ibadah umrah terlebih dahulu selesai, sudah mendekati 8 Zulhijjah baru dia berihram untuk melakukan ibadah haji. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi dilarang oleh Abu Bakar wa Umar. Kenapa? Niat mereka baik. Niatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, baik, bahkan sangat baik. Agar Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram, tidak sepi. Karena kalau haji tamattu ini diperbolehkan oleh mereka, maka banyak kaum muslimin akan menahan umrohnya. Nanti saja umrohnya ketika mendekati musim-musim haji. Di Muharram, Safar, awal-awal tahun Hijriyah, mereka enggan melakukan umroh. Nanti saja, akhir-akhir Dzulhijjah, akhir-akhir Dzulqa'dah, awal-awal Dzulhijjah, ketika sudah mendekati musim haji. Jadi umroh sekalian haji. Ini namanya haji tamattu. Niatnya baik. Jadi tidak ada haji tamattu agar umroh itu bisa dikerjakan di awal-awal tahun Hijriyah. Muharram ada kaum muslimin yang menuju Ka'bah, Safar juga ada kaum muslimin yang menuju Ka'bah dan yang seterusnya. Agar tidak kosong yang namanya Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Niatnya luar biasa baik. Akan tetapi disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika hal tersebut sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir kaum muslimin yang hidup di zaman kita sekarang ini akan dihujani dengan hujan batu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit. Kenapa? Aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul qala Abu Bakar wa Umar. Aku menyampaikan, kata Ibnu Abbas, bahwa haji tamattu ini diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan beliau merealisasikannya, beliau melakukannya, sementara kalian mengatakan Abu Bakar melarang, Umar melarang. Ini dua manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandingkan ucapannya sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejajar dengan Nabi alaihi salatu wasallam, marah Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin, yang diajak dan yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma allimhu ta'wil fa waffiqhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu Al-Qur'an dan fahamkanlah dia dalam urusan agamanya. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, marah ketika disejajarkan antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar wa Umar. Dari sini bukan kita mengambil sebuah kesimpulan berarti Ibnu Abbas musuhnya Abu Bakar, musuhnya Umar. La wa alfu kalla. Beliau mentarbiah kita, mendidik kita agar apa? Kalau kita sudah mengetahui Nabi mengizinkan plus beliau melakukan, merealisasikan hal tersebut, artinya boleh dan dilakukan, diamalkan oleh Nabi haji tamattu, jangan kita sandingkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Apalagi hanya ucapannya Habib Fulan, Guru Fulan, Kiai Fulan. Ini Abu Bakar wa Umar yang sangat-sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya Abu Bakar jelek? Tidak. Niatnya Umar jelek? Tidak. Bahkan sangat baik niatnya mereka berdua. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, niat yang baik apabila menyelisihi apa yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi niat yang baik lagi. Khawatir Abdullah bin Abbas akan turun azab dari langit. Hujan batu dari langit akan turun ketika ucapan Nabi alaihissalatu wassalam disandingkan dengan Abu Bakar wa Umar. Berapa banyak niat-niat yang baik yang digembar-gemborkan oleh mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Niat kami baik dalam merayakan tahlil atau mengadakan yasinan dan yang seterusnya, merayakan maulid Nabi, merayakan nisfur rajab atau yang selainnya dari perkara-perkara bid'ah. Niat kami baik. Akan tetapi niat yang baik tidak cukup. Dari Anda, terlebih Anda sebagai seorang muslim, di sisi Abu Bakar saja, di sisi Umar saja, niat yang baik tidak cukup. Maka di sisi Anda sebagai orang yang jauh sekali jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah-tambah lagi tidak akan cukup. Al-ittiba. Kita hanya mengikuti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah sebenarnya tanggung jawab kita, tidak berat apabila kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan untuk membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini sulit. Yang satu menganggap ini baik, yang satu pihak lagi menganggap ini jelek. Serba salah. Oleh karenanya, apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengikuti apa yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lal ibtida. Tidak perlu kita membuat-buat perkara yang baru. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, faja'altu a'jab ma qala illa khairan. Aku bingung, aku heran, kata Jubair ibn Nufair, kenapa Al-Miqdad ibn Aswad ini marah padahal tidak ada yang diucapkan oleh orang tersebut kecuali kebaikan, niatnya baik. Thumma akbala alaihi. Al-Miqdad menghadap kepada tabi'in tersebut, orang yang mengatakan, yang berangan-angan ingin menjadi seorang sahabat tadi. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ma yahmilur rajulu ala ayyatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu an. Ada apa engkau ingin menjadi seorang yang berangan-angan terjadi pada dirimu sementara Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut tidak ada pada dirimu? Bahasa mudahnya, kenapa engkau berangan-angan menjadi seorang sahabat padahal engkau tidak hidup di zaman mereka, engkau tidak hidup di generasi mereka? Ini hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Untuk apa berangan-angan dengan satu hal yang tidak mungkin? Sudah lewat. Kembali ke belakang, tidak akan mungkin. Ini akan terus maju ke depan. Nabi SAW telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Umar Ibn Khattab telah wafat. Utsman Ibn Affan telah wafat. Ali bin Abi Thalib telah wafat. Radiyallahu anhum wa'ardahum. Apakah kita berangan-angan agar mereka semua hidup lagi kemudian engkau menjadi sahabat? Tidak mungkin, mustahil. Kenapa engkau melakukan angan-angan yang demikian? Kata Al-Miqdad radhiyallahu anhu wa arda, la yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Engkau sebenarnya tidak akan tahu kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan engkau hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, belum tentu engkau menjadi sahabat. Dibuka pemikirannya oleh Miqdad radhiyallahu anhu wa arda. Dibuka analoginya. Kamu berangan-angan ingin menjadi sahabat Nabi, tapi belum tentu apabila engkau ditakdirkan sebagai orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, belum tentu engkau ditakdirkan sebagai orang yang beriman kepada Nabi. Bisa jadi masuk ke dalam deretan orang munafikin, bisa jadi masuk ke dalam deretan orang-orang musyrikin, wal iyadzubillah. Wallahi, demi Allah, kata Al-Miqdad radhiyallahu anhu wa arda, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun, sekian banyak orang-orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka adalah ahlul nar, ahlu jahannam, orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Padahal hidup di zaman Nabi, melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari paman Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Thalib, dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa, tapi ditakdirkan oleh Allah azza wajalla bukan menjadi seorang sahabi, bukan menjadikan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Allah mentakdirkan beliau menjadi seorang yang wafat dalam keadaan musyrik. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup di zaman Nabi, ingin hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau iya hal tersebut ditakdirkan, diijabah keinginan kita tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin? Apakah ada celah? Apakah ada kemungkinan kita bisa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal iyadzu billah, ada kemungkinan yang lain. Kita bisa musyrik. Wal iyadzu billah, kita bisa masuk ke deretan orang munafik. Wal iyadzu billah, kita bisa masuk ke dalam deretan penduduk Taif yang melempari batu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenci Nabi alaihi salatu wasallam, yang mereka hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berangan-angan dengan sesuatu yang sudah tidak mungkin. Kalau seandainya hal tersebut diijabah oleh Allah, tidakkah kita mengambil pelajaran betapa dekatnya seorang Abu Thalib, akan tetapi tidak ditakdirkan sebagai seorang sahabat. Lam yujibuhu wa lam yusaddiqu, kaum-kaum yang ditakdirkan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di zaman Nabi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah mereka tidak mengijabah dakwahnya Nabi, tidak menyambut ajakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yusaddiqu, tidak membenarkan apa yang beliau bawa. Awala tahmaduna Allah azza wa jal id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, sementara keadaan kalian sekarang ini telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah menjadi seorang muslim, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang mukmin. Awala tahmaduna Allah, tidakkah sepantasnya kalian bertahmid, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut? Id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, kalian telah dikeluarkan dari kegelapan, kalian telah dikeluarkan dari kekufuran, dari kesyirikan, dan kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sesuatu yang tidak lebih baik dibandingkan kita hidup di zaman Nabi, masuk ke deretan munafikin, masuk ke deretan musyrikin, wal iyadzu billah? Mana yang lebih baik? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman dengan Allah, beriman dengan beliau alaihi salatu wasallam, walaupun tidak pernah melihat beliau alaihi salatu wasallam, itu adalah hal yang sangat baik yang patut untuk disyukuri, ala tahmadun. Yang patut untuk kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum, keadaan kalian yang hidup jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat, sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam, kalian bisa membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitumul bala bighairikum, kalian tidak mendapatkan musibah seperti apa yang telah didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang ada di zaman beliau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabat beliau telah mendapatkan musibah yang sangat besar, cobaan yang sangat luar biasa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala kalau mentakdirkan kita hidup di zaman tersebut, kita tidak sabar dengan godaan-godaan dan gangguan mereka musyrikin kepada Nabi dan para sahabat beliau. Bayangkan, Nabi alaihi salatu wasallam sedang salat, pundaknya ditaruh kotoran unta. Nabi alaihi salatu wasallam ingin keluar dari rumahnya, di depan pintunya sudah ada sekian banyak paku, sekian banyak duri yang melukai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan-gangguan yang lainnya, belum lagi ancaman Nabi akan dibunuh. Sahabat-sahabat beliau, Bilal ibn Abi Rabah ditindis dengan batu besar. Sekian banyak bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Diisyaratkan hal ini oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman yang mulia, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah azza wa jalla, am hasibatum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ya'ti, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam syurga-syurga Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalian belum mendapatkan cobaan, belum mendapatkan musibah, belum mendapatkan gangguan seperti gangguan yang telah diberikan oleh Allah kepada generasi-generasi sebelum kalian. Apa yang mereka dapatkan? Massathumul ba'sa. Mereka diberikan malapetaka yang begitu besar. Wadh-dharra, kemudharatan-kemudharatan, gangguan-gangguan. Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Sampai iman-iman mereka itu sempat tergoncang. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai saking beratnya cobaan musibah yang ada di sisi Nabi dan para sahabatnya, Ar-Rasul dan para sahabat beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang? Saking beratnya jihad yang dilakukan oleh mereka itu, sudah berhadapan satu dengan satu lawan satu, pedang di hadapan mereka. Bisakah kita menghadapi cobaan dan ujian yang luar biasa beratnya? Khawatir kita masuk ke dalam orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Tidak sanggup kita menghadapi keburukan orang-orang musyrikin di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Maka bersyukur seperti yang dikatakan oleh Miqdad Al-Aswad radhiyallahu taala anhu wa arda, bersyukur ketika kita hidup di zaman yang bukan zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kita beriman kepada beliau, terlebih beriman kepada Allah, bersyukur karena kita tidak mendapatkan musibah seperti musibahnya mereka. Kapan pertolongan Allah subhanahu wa taala datang? Maka Allah subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya tersebut, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah wahai Rasulullah, ketahuilah wahai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, bahwa pertolongan Allah subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, riwayat yang sebahagiannya telah kita baca ini, banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang qanaah, merasa cukup, benar-benar mempersaksikan kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai kenikmatan. Jangan kita melihat kenikmatan orang lain, sahabat luar biasa, nikmat yang ada di sisi mereka, mereka menjadi ahlul jannah, dosa-dosa mereka terhapus, bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung, bisa taklim langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam, lantas kita ingin. Wala tatamannau, kata Allah azza wa jalla, ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Jangan kita berangan-angan dengan satu hal yang sudah mustahil. Itu keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka. Biarkan menjadi keutamaan mereka. Jangan kita berangan-angan dengan sesuatu yang tidak mungkin. Ini diantara faedahnya. Qana'ah wal qana'ah. Dengan keadaan ini, walaupun kita jauh dari Nabi SAW 1440 tahun, jarak kita dengan hijrahnya beliau ke kota Al-Madinah, tetap bersyukur. Telah diberikan hidayah keimanan, telah diberikan hidayah sunnah, telah diberikan hidayah tamassuk dengan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Banyak-banyak bersyukur, yang dengan rasa syukur itu akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi olehnya biiznillahi ta'ala. Insyaallah ta'ala, lanjutan riwayat dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu arda akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang sempat kita baca. Afwan, bolehkah kita berangan-angan untuk bertemu Nabi SAW di syurga nanti? Kalau hanya sekedar berangan-angan tanpa disertai dengan amalan-amalan yang nyata, amalan-amalan soleh, maka tidak dibenarkan. Yang namanya angan-angan harus kita sertai dengan usaha, upaya. Jangan sekedar berangan-angan ingin dekat dengan Nabi, ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin sejajar dengan tempat duduknya beliau alaihi salatu wasallam, tapi kita mudah untuk melakukan kemaksiatan. mudah untuk menganggap remeh, menghinakan sabda-sabda beliau, bahkan menganggap orang-orang yang berpegang teguh dengan sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam sebagai seorang yang mutasyaddid, seorang yang keras misalkan. Ini artinya angan-angan yang mustahil. Kalau memang berangan-angan, silahkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri yang telah menyebutkan dalam sabdanya yang sahih, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh kita berangan-angan, akan tetapi harus disertai dengan upaya dan usaha kita dalam beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Orang tua saya minta bantuan masak-masak tapi buat acara tahun baruan, apa yang harus saya lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong, saling bekerja sama di atas dosa dan kemaksiatan. Dan perayaan tahun baru seperti yang kita ketahui bersama, itu adalah bagian dari makar yang dimiliki oleh kaum kufar untuk bisa menjerumuskan generasi muda kaum muslimin lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara muda-mudi kaum muslimin, bahkan mungkin orang tuanya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin merayakan tahun baru, ternyata besok subuhnya lewat untuk mengerjakan sholat al-fajr secara berjamaah. Ini baru satu kemudaratan, belum kemudaratan-kemudaratan yang lainnya, musiknya, ikhtilatnya, dan yang seterusnya. Maka kalau kita diminta oleh orang tua kita untuk berta'awun, untuk bekerja sama, bantu, masak, dan yang misalnya untuk acara tahun baruan, tolaklah dengan cara yang baik, tolaklah dengan cara yang hikmah. Sampaikan bahwa hal ini tidak bermanfaat untuk kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Untuk apa kita rayakan yang demikian? Mending kita bisa mengamalkan atau memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan dari pemerintah kita, ya dalam hal ini Pak Gubernur, telah memberikan masukannya atau sarannya kepada kita untuk tidak merayakan tahun baru. Maka dalam rangka untuk mentaati waliul amr, maka kita amalkan, kita dengarkan nasihat dan petuah beliau sebagai pemerintahan yang sah. Akan tetapi apabila ada unsur-unsur kebid'ahan yang mungkin disarankan, kita tinggalkan, karena ketaatan kita kepada pemerintah yang sah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Kalau ada perkara yang kemaksiatannya, kebid'ahannya, maka kita tidak mentaatinya. Wallahu a'lamu bishawab. Walhasil, sampaikan dengan caranya hikmah kepada kedua orang tua untuk lebih baik. Orang tua juga kalau bisa kita selamatkan dari perkara tersebut, sampaikan kepada mereka betapa banyak sudah pelajaran yang bisa kita lihat. Di sana ada orang yang mengadakan perayaan di pinggir pantai, kemudian dihantam dengan tsunami. Sekian banyak pelajaran dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla sudah marah dengan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Maka bisa kita sampaikan nasihat yang hikmah, yang insyaallah ta'ala dengannya kita akan juga mendapatkan pahala ketika orang tua mendapatkan nasihat tersebut. Tapi kalau sudah sama orang tua ditolak nasihat kita, jangan kita marah, jangan kita bermasam muka. Tetap mereka adalah orang tua yang harus kita hargai, yang harus kita muliakan. Satu nasihat, dua nasihat belum diterima, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada mereka. Adapun kita turut langsung membantu acara tersebut, maka minta uzur. Minta uzur karena tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua kalau kaitannya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita diperintahkan untuk mencari keridhaan orang tua, tapi ketahui pula kita dituntut untuk mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.